Orang kalau sudah meninggal menghadap Allah, maka dia akan mendapati tiga lemari. Lemari pertama, waktu dia buka, isinya penuh dengan cahaya. Ditanya kepada malaikat, ya malaikat, lemari apa ini? Ini lemari di hari yang mana engkau kehidupanmu penuh dengan ibadah. Lemari kedua dibuka, isinya kegelapan, bentuk cahaya hitam. Dikatakan ya malaikat, ini apa ini? Ini adalah di hari yang mana engkau di waktu tersebut penuh dengan kejelekan. Lemari ketiga dibuka, isinya tidak ada, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Ya malaikat, ini apa? Ditanya, malaikat jawab, ini di hari yang mana engkau tidak ada kebaikan, tidak ada dosa. Dikatakan orang menyesal tentang yang ketiga ini. Ya Allah, kenapa aku tidak gunakan untuk beribadah kepada-Mu? Sampai diceritakan di akhirat, waktu orang mau dijeburkan ke neraka, melihat dahsyatnya kobaran api neraka, mereka berkata kepada, ya Allah, kembalikan aku sesaat saja untuk ke dunia, hanya cuma untuk cuma ibadah dua rakaat saja. Untuk ibadah dua rakaat saja. Apa kata Allah? Kala, tidak bisa. Sekarang hari, bagi orang yang percaya dengan apa yang aku katakan di Al-Quran dan percaya dengan hadis kekasihku Muhammad, berbentuk surga aku berikan. Tapi orang yang mendustakan atas apa yang aku ucapkan, mendustakan atas kekasihku Muhammad yang dia ucapkan, maka sekaranglah neraka tempat bagi mereka. Makanya ngomong, kita masih punya umur, Allah masih berikan kita kesempatan untuk ibadah, Allah masih gunakan kesempatan kita nikmat sehat, gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita.